menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Maksudnya Allah menurunkan Al-Quran ke langit di dalam bulan Ramadan. Lalu setelah itu dalam satu kesatuan. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, dari sini terdapat keagungan Al-Quran yang sangat ironi di zaman sekarang. Sebagian orang sudah melupakan Al-Quran, bahkan tidak ada perharinya dia membaca satu ayat dari mulut, di dalam mulutnya dari Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang ajaib bagi seorang muslim. Ajaib dalam artian tercela, bukan ajaib dalam artian terpuji. Ya, satu hari berlalu dan tidak lewat darinya satu ayat pun dari Al-Quran yang ia baca. Maka di sini terlihat keagungan Al-Quran. Bagaimana keagungan kita bisa lihat, kita bisa bandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Kalau kita pernah baca di dalam tafsir As-Sa'di bahwa seluruh kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, mulai dari kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, itu sampai Al-Quran, semuanya diturunkan dalam bulan Ramadan. Cuma bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya, kalau kitab lainnya satu kitab sekaligus diturunkan di dalam bulan Ramadan sampai kepada manusia. Jadi bagaikan turun satu kitab, nih ajaranmu, ajaran kepada Bani Israel, umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat Nabi Daud, umat Nabi Ibrahim, ya. Sedangkan Al-Quran begitu juga, turun satu kesatuan cuma sampai langit. Kemudian di sini terlihat agungnya Al-Quran. Kemudian dia turun sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Nah, turunnya ke bumi sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada ini bagaikan satu kitab suci. Jadi satu ayat bagaikan satu kitab suci. Nah, ini terlihat agungnya Al-Quran. Bisa dipahami ya? Maksud saya, satu ayat bagaikan satu kitab suci dari kitab-kitab suci lainnya. Itu terlihat keagungan Al-Quran. Kemudian, saya ingin membahas makna turun. Kita ketahui, keyakinan yang benar terhadap Al-Quran adalah Al-Quranu kalamullah, ghairu makhluk. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Quran itu adalah firman Allah. Jadi ucapan Allah yang langsung Allah ucapkan kepada Jibril alaihi salam. Jibril hanya menyampaikan firman Allah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau dia firman Allah, berarti Al-Quran bukan makhluk. Dalam artian Al-Quran berarti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat seseorang adalah bagian darinya. Seperti sifat si fulan pemarah, penyabar, penyayang, pengasih, lembut. Itu adalah bagian dalam diri orang tersebut. Al-Quran adalah kalamullah yang berarti sifat Allah, yang berarti dia bagian dari zat Allah yang bukan makhluk. Nah, lalu di sini disebutkan turunnya Al-Quran. Berarti bagaimana? Bukankah dia sifat Allah? Lalu kenapa disebut turun? Ini menunjukkan bahwasanya Allah menurunkan ucapannya kepada siapa? Jibril. Ya, dan Jibril nanti menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud turun. Allah berbicara langsung kepada Jibril. Jibril hanya sebagai penyampai terhadap ucapan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu poin pertama, Pak. Makna turun. Makna turun berarti adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dari atas ke Jibril. Itu makna turun. Ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kemudian diturunkan kepada Jibril, enggak. Berbicara langsung kepada Jibril. Dari mulai awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an. Lalu Jibril membawanya sampai ke langit dunia. Dan nanti Al-Qur'an itu turun sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Paham maksud saya? Ya. Itu maksud dari turunnya Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Jibril. Baik, kalau sudah kita pahami itu, selesai. Sekarang saya ingin menjelaskan lebih detail tentang Al-Qur'an. Kesalahan-kesalahan sebagian kelompok Islam terhadap Al-Qur'an. Kesalahan terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an dianggap sebagai makhluk. Dalam artian Allah menciptakan Al-Qur'an, Allah kasih kepada manusia. Ini makhluk. Ya. Mungkin Anda sebagian masih bingung, masa sih Al-Qur'an bukan makhluk? Iya, Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu firman Allah. Dan dia sifat dari sifat Allah. Dan sifat Allah tidak mungkin dia makhluk. Betul atau tidak? Bisa dipahami maksud saya? Ya. Al-Qur'an makhluk. Maksudnya Allah, seperti misalkan Allah mencipta Nabi Isa alaihi salam. Ya, atau Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan, nah itu makhluknya Allah. Paham ya? Al-Qur'an tidak seperti itu. Al-Qur'an bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah kemudian diberikan kepada manusia. Enggak, Al-Qur'an firman Allah yang Allah berbicara langsung kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kekeliruan yang saya kasih X, yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an dianggap sebagai ungkapan dari firman Allah. Dianggap sebagai ungkapan dari firman Allah. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Allah berbicara Alif Lam Mim. Allah berbicara, bukan saya rubah. Allah berbicara kepada Jibril. Kemudian Jibril mengungkapkan maksud Allah dari pembicaraannya adalah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba. Berarti yang kita baca sekarang menurut pendapat yang kedua, ini perkataan siapa? Jibril. Itu maksudnya Al-Qur'an dianggap sebagai ungkapan, ibaratun an kalamillah, kata sebagian orang yang keliru dalam permasalahan Al-Qur'an. Ungkapan dari firman Allah. Misalkan Pak Bahtiar cerita sama saya panjang lebar, mungkin satu kaset. Saya kemudian menceritakan, mengungkapkan ceritanya Bahtiar kepada Akhi Farhan. Ya. Kemudian beliau hafal perkataan saya, Akhi Farhan tersebut. Nah, sekarang yang saya bacakan kepada Akhi Farhan, ini perkataannya Bahtiar atau perkataan saya? Perkataan saya. Paham ini? Itu maksudnya ungkapan. Jadi Jibril mengungkapkan firman Allah. firman Allah bukan ini. Nah, itu dia. Parah enggak pendapatnya ini? Bahaya enggak pendapatnya? Bahaya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril alaihissalam berani membuat-buat firman Allah. Berarti yang kita baca sekarang bukan Al-Quran yang merupakan firman Allah, tapi ungkapan dari firman Allah. Atau bisa juga maksud ungkapan dari firman Allah adalah Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah langsung tanpa Jibril, kemudian diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti saya akan sebutkan ya Pak, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kesesatan-kesesatan dari pembicaraan ini, apa manfaatnya? Kemudian, ya itu dua kesalahan terhadap Al-Quran. Lihat, sekarang semua pemikiran-pemikiran yang menghina Al-Quran, seperti tafsir, hermeneutika. Apa arti tafsir hermeneutika? Tafsir yang mengedepankan gaya berpikir harus tidak percaya terhadap Al-Quran. Kalau masuk akal, baru bisa dipercaya. Ini tafsir gaya hermeneutika. Ya, tafsir yang kalau kita baca ayat, dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab yang tidak diragukan di dalamnya. Oh, masa sih Al-Quran gak diragukan? Nah, gayanya seperti itu. Tafsir yang mendahulukan akal dibandingkan menerima nas. Kenapa? Karena ini, dia menganggap Al-Quran bukan apa? Firman Allah. Yang dianggap tidak suci. Ya, ini satu. Yang kedua, gara-gara penyakit dua ini timbul nanti tulisan-tulisan atau pemikiran-pemikiran Al-Quran adalah hasil sastra Arab atau sastra orang Arab, seperti sajak, seperti pantun, seperti puisi. Ini kan menghina Al-Quran. Apa munculnya? Karena penyebabnya ini. Ya, penyebabnya semua yang terakhir menghina ajaran Al-Quran. Semua yang menghina ajaran Al-Quran, penyebabnya ini. Terutama yang diusung oleh di zaman sekarang oleh kaum liberal. Pemikiran bebas, semua agama sama. Tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Lihat, contoh kecil saja. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling diridhai oleh Allah adalah Islam. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam, selain agama sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ayat-ayat seperti ini mentah, ditolak mentah-mentah oleh mereka karena mereka berpikir seperti ini. Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an bukan sesuatu yang harus diagungkan. Al-Qur'an adalah perkataan biasa. Al-Qur'an adalah, kalau kita tidak, Al-Quran firman Allah ghairu makhluk, timbul di dalam diri keagungan terhadap Al-Quran. Paham Pak Ikhwan sekarang? Nah, ini pembicaraan yang dari mulai semenjak dahulu orang-orang ulama ahlu sunnah mempertahankannya. Yang menyelisih, yang berpendapat dengan pendapat ini dari dahulu kaum Jahmiyah. Mereka sebenarnya punya niat baik. Ah, enggak mungkin Allah bicara. Kalau Allah berbicara berarti seperti makhluk. Maka berarti apa yang disebut dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau makhluk berarti bisa di, ya seperti kita, makhluk. Bisa dirubah, bisa tidak dipercaya, bisa di, ya, ini kaum Yahmi. Kemudian, yang ini dianggap sebagai ungkapan dari firman Allah, ini kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan dua-duanya ini semuanya diadopsi sekarang oleh orang-orang liberal. Sehingga zulumatun fawqa ba'd. Kesesatan di atas kesesatan. Jadi kita enggak heran kalau orang belajar seperti ini, kita enggak heran orang enggak percaya terhadap ayat. Lihat, ah pasti mikirannya ke sana. Ujung-ujungnya ini. Ya. Ujung-ujungnya adalah seperti ini. Orang tidak percaya terhadap perkataan bahwasanya tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu diambilkan dari ayat Al-Qur'an, enggak percaya, dihina Al-Qur'an, orang yang meremehkan Al-Qur'an, enggak percaya. Tidak heran kalau orang memahami. Bisa dipahami ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kita baca saja. La raiba anna min ajalli ni'amillahi 'alal itlaq wa asyrafiha wa a'zamiha ni'matu inzalihi al-kitab al-'azim 'ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa di antara nikmat Allah paling agung secara mutlak dan paling mulia lagi besar adalah nikmat turunnya Al-Qur'an yang agung kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Bagaimana orang yang berkeyakinan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, Al-Qur'an adalah firman Allah bukan makhluk, dia sangat mengagungkan Al-Qur'an. Ya, dianggap sebagai nikmat, dianggap sesuatu yang dianggap sebagai yang agung, sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia benar dalam meyakini tentang keyakinan Al-Qur'an. Fa hadhihi ni'matun 'uzma wa minnatun kubra imtanna Allahu biha 'ala 'ibadihi wa hamida nafsahu 'alayha wa tamaddaha ila 'ibadihi biha wa bayyana 'idhama sya'niha fi ayin katsiratin min Al-Qur'an. Ini adalah nikmat yang agung. Jadi Al-Qur'an itu nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-Nya, itu hadiah terbesar Allah berikan kepada hamba-Nya, Al-Qur'an. Hadiah terbesar dari Allah untuk umat manusia adalah Al-Qur'an. Ya. Karena dengan Al-Qur'an, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dalam surat Taha Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an, maka dia tidak akan yadhillu wala yashqa. Tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan, la yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Artinya, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sesat, tidak akan sengsara di akhirat kalau dia berpegang kepada Al-Qur'an, surat Thaha ayat 123. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan, lalu dia yaitu Allah memuji dirinya atas hal itu. Yaitu atas penurunan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya, Allah memuji dirinya Subhanahu wa taala. Kemudian wa bayyana 'idhama sya'niha fi ayin katsiratin minal Qur'an. Kemudian dia telah menjelaskan keagungan urusannya di sejumlah ayat dalam Al-Qur'an. Maksudnya Allah di dalam Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan, keagungan Al-Quran tersebut. Lihat, Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdih, liyakuna lil'alamina nadhiran. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Salah satu nama dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Kepada hambanya, agar menjadi peringatan bagi semesta alam. Ya, di sini Allah memuji dirinya. Tabarakalladzi. Maha suci Allah. Yang telah menurunkan Al-Furqan. Sekali lagi, salah satu nama dari selain Al-Quran adalah Al-Furqan. Yang artinya pembeda. Yang maksudnya pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian, Allah berfirman, wa yaqulu ta'ala. Ini ayat-ayat sekarang yang disebutkan oleh penulis, adalah penulis ingin menyebutkan bahwa Al-Quran itu nikmat Allah kepada manusia, yang Allah turunkan kepada manusia. Lihat, yang kedua ayatnya, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq, fa'budillaha mukhlisan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Diturunkan Al-Quran dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Lihat, para ikhwah sekalian, ada pelajaran menarik. Antum, bapak ibu, jika baca Al-Quran, jangan dilewatkan begitu saja ayat per ayat, ya, tanpa memahaminya. Lihat di sini Allah berfirman, diturunkan Al-Quran dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Apa hubungan penurunan Al-Quran dengan Allah yang maha perkasa, maha bijaksana? Artinya, penurunan Al-Quran tersebut menunjukkan kekuasaan Allah. Penurunan Al-Quran tersebut menunjukkan kekuasaan Allah. Maka Al-Quran adalah sebenarnya termasuk dari tanda kuasanya Allah. Nah, begitu kita memahaminya. Ketika Allah mengaitkan minallahil azizil, Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha perkasa, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tanda keperkasaan Allah. Dari sisi mana, Ustaz, kita bisa memahami Al-Quran tanda keperkasaan Allah? Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran dengan berbagai macam sisi. Al-Quran itu menunjukkan keperkasaan Allah. Yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat rahasia dari huruf-huruf yang disebutkan oleh Allah sebagai awal-awal surat. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra, kemudian Sad, Qaf, Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ini salah satu mukjizat Al-Quran yang sampai sekarang orang-orang Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Ini keperkasaan Allah. Yang kedua, Al-Quran bukti keperkasaan Allah dilihat dari sisi bahwa semua yang ada dalam Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak ada. Kalau orang mencipta buku itu pasti ada edisi, revisi kedua, revisi ketiga, ini enggak ada. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada kebatilan min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Seperti di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 42. Tidak ada kebatilan di depan Al-Quran, di belakangnya. Maksudnya semua yang ada dalam Al-Quran tidak ada kebatilannya. Dan itu adalah penurunan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Lihat para ikhwah sekalian. Ini keperkasaan Allah dalam Al-Quran yang kedua, yaitu tidak ada kebatilan. Jadi enggak ada ayat yang sia-sia, huruf yang sia-sia, enggak ada. atau tidak ada sesuatu yang bertentangan dalam Al-Quran, baik secara bahasa, secara syariat, secara hukum, enggak ada. Semuanya penuh dengan kebijaksanaan dan pada tempatnya yang sangat-sangat detil. Ini menunjukkan keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, Ustaz, kita membicarakan seperti ini faedahnya apa? Faedahnya semakin cinta terhadap Al-Qur'an. Kalau orang sudah semakin cinta, maka dia tidak akan pernah lepas dari Al-Qur'an. Ya. Kemudian keperkasaan Al-Qur'an yang lain adalah Al-Qur'an itu mudah, dimudahkan oleh Allah. Keperkasaan Allah terhadap Al-Qur'an, Al-Qur'an itu mudah, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Mau orang Arab, mau orang Ajam. Ajam itu artinya apa? Di luar Arab, selain Arab. Pakai ain, jim, mim. Bukan Azam, anaknya Pak Ma'ruf, bukan. Ya. Attar ya. Azam anaknya siapa? Anaknya Pak Mus'ad rahimahullahu taala. Itu ain, zai, alif, mim. Ini ajamun pakai jim. Ya, kita ini orang ajam bukan orang Arab. Orang ajam artinya bukan orang selain Arab. Disebut orang ajam. Lihat, baik orang ajam ataupun orang Arab bisa dengan mudah satu membaca Al-Qur'an, menghafalnya. Ya. Kemudian apalagi? Mendengarnya. Kemudian mempelajarinya mudah. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ini bukti keperkasaan Allah terhadap Al-Quran. Tentang Al-Quran. Kemudian bukti keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quran juga. Al-Quran itu tidak pernah bosan dibaca. Anda hatam berkali-kali, Al-Quran gak akan pernah bosan dibaca. Beda dengan musik, lagu, nyanyian. Paling banter sebulan. Itu kalau laku. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya buku dicetak di Arab Saudi. Musik versus Al-Qur'an. Itu kan Al-Qur'an versus musik. Mungkin nanti dicetak juga di Indonesia. Salah satunya adalah saya ingin membuktikan dari buku itu bahwa ini loh indahnya baca Al-Qur'an. Dan ini loh buruknya mendengar musik. Ini keperkasaan-keperkasaan Allah tentang Al-Quran. Al-Hakim yang maha bijaksana. Lihat bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maha bijaksana artinya semuanya pada tempatnya. Tidak lepas dari tempatnya. Berarti Al-Quran Allah firmankan secara proporsional. Semuanya pada tempatnya. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kekurangan. Semuanya pada tempatnya. Ya, huruf-huruf pendek misalkan. Tidak terlalu aneh-aneh. Misalkan seperti orang suka main dukun. Yasin, yasin, yasin, yasin, yasin, yasin. Enggak, cuma yasin. Ya, sad, nun. Qaf. Kenapa Ustaz yang tidak disebutkan ra? Itu hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim. Sesuai dengan proporsionalismenya. Artinya sesuai dengan kadarnya. Allah berfirman tentang Al-Qur'an sesuai dengan kadarnya. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kekurangan. Dan maksud Al-Hakim juga Allah Maha Bijaksana. Semua syariat-syariat yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Semuanya sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Al-Kitab, Al-Quran dengan kebenaran. Fa'budillah. Maka kalau Al-Quran turun dengan kebenaran, tujuannya apa? Sembahlah Allah. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran. Mukhlishan lahuddin. Dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ala lillahi dinul khalis. Bagi Allah ketahuilah, bagi Allah agama yang murni. Ikhlas itu artinya murni, Pak. murni, suci, tidak tercampur kotoran dan campuran. Itu arti ikhlas. Bagaikan air susu yang diperah dari puting susu. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqiqum mimma fi butunih min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sesungguhnya di dalam binatang ternak bagi kalian terdapat ibrah, pelajaran yang menarik. Bagaimana pelajaran tentang ikhlas kita ambil dari memerah susu, kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 66. Nusqiqum mimma fi butuni, kami berikan minuman dari susu-susu atau dari perut-perut puting-puting susu kepada kalian. Berupa apa? Berupa susu. Yang keluarnya bagaimana? Keluar di antara, mohon maaf, darah dan kotoran. Jadi kalau orang merah susu itu, kalau seandainya di scan, itu sebenarnya dia sedang memerah susu yang keluar di antara darah dan kotoran. Keluarlah susu di antara itu. Susu yang murni. Murni khalis. Labanan khalisan. Susu yang murni. Murni artinya apa? Suci. Bersih. Tidak tercampur dengan kotoran atau dengan campuran. Enggak tercampur dengan darah, tidak tercampur juga dengan kotoran, meskipun dia keluar di antara keduanya. Nah, amalan yang ikhlas juga seperti itu. Harus murni. Kalau sudah yang susu keluar adalah murni, maka apa yang terjadi? Mukhlishan lahuddin, ya, khalisan, sa'igan lisyaribin. Cocok untuk diminum. Amalan yang ikhlas, yang murni, suci dari kotoran, tidak tercampur dengan campuran, maka dia akan apa? Akan cocok untuk diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, lihat Allah mengaitkan penurunan Al-Quran dengan beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk utama agar kita bisa beribadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz yang kami hormati, yang ingin kami tanyakan adalah seperti apakah penafsiran mengenai huruf yang tadi alif lam mim, alif lam ro, menurut hadis dan atau tafsiran para sahabat. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk ayat apa? Untuk huruf-huruf yang disebutkan di awal-awal surat, yang disebutkan dalam bahasa Arab al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Yang disebutkan di awal-awal surat atau sebagian awal-awal surat, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu meremehkan. Ada dan paling pantas adalah di pertengahan. Terlalu berlebihan mencari-cari makna dari ayat tersebut. Di antaranya mereka mengatakan alif lam mim itu alif awal huruf, lam dan mim adalah huruf, dua huruf yang tidak bisa terpisah, dan berbagai macam tafsiran yang mereka sebutkan. Nah, ini terlalu berlebihan. Ada yang terlalu meremehkan, yaitu sudahlah biarin aja, kita biarkan itu hak Allah, apa maunya, ya. Dan tidak ada artinya, kata mereka. Tidak ada manfaatnya diletakkan di situ. Kita biarkan itu kepada Allah. Nah, ini terlalu meremehkan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, Al-Quran dari awal sampai akhirnya tidak ada kebatilan. Tidak mungkin Allah meletakkan sesuatu huruf yang tidak ada maknanya. Makanya pendapat yang paling benar adalah bahwa itu mukjizat Al-Quran yang kita berikan ilmunya kepada Allah, tapi kita meyakini ada maknanya dan maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itu. Cuma ilmunya di sisi Allah. Nah, itu pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kita tidak terlalu berlebihan, terlalu mendalami sehingga mengatakan tentang firman Allah yang tidak kita ketahui, atau tidak terlalu meremehkan. Kita mengatakan enggak ada artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sia-sia meletakkan itu di situ. Tidak, kita pertengahan, yaitu bahwa Al-Qur'an itu huruf-huruf yang disebutkan di sebagian awal-awal surat adalah salah satu mukjizat Al-Qur'an, kemudian dikembalikan maksudnya kepada Allah, artinya hanya Allah yang mengetahui akan maksudnya. Kemudian yang ketiga, bagaimanapun semuanya ada hikmah dari penyebutan hal tersebut. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa salah satu hikmah dari penyebutan huruf-huruf tersebut adalah sebagai bentuk tahaddi, tantangan untuk orang-orang kafir Quraisy. Untuk orang-orang kafir Quraisy. Ya. Mereka diperintahkan untuk mendatangkan satu surat. Kemudian mereka diperintahkan untuk mendatangkan satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, buktinya ini. Fa'tu bi'ayatin. Gimana ayatnya? Min mithliha. Datangkanlah satu ayat yang semisal dengannya. Lihat, surat Sad. Datangkan semisal dengannya. Gak akan bisa mereka. Nah, ini salah satu bentuk tantangan Allah dengan Al-Quran tersebut. Jadi itu pendapatnya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang belum ada pernah mendengar bahwa misalnya Al-Quran itu suaranya dong, jadi cuma ditulis saja. Apakah itu benar? Apa? Kan suara bedok itu dong misalnya, cuma kan ditulis tulisannya dong gitu-gitu. Suaranya itu Pak, kan suara bedok itu kan dong, cuma kan tulisannya itu bahwa Al-Qur'an itu dong. Apakah itu benar? Seperti itu. Iya, ini salah satu kekeliruan yang masuk kepada poin kedua. Jadi dia ungkapan dari firman Allah. Ya. Ungkapan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwanya Al-Qur'an itu hanya sebagai suara, kemudian diungkapkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat yang paling kuat adalah seperti yang saya ucapkan tadi. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengannya secara langsung ataupun melalui Jibril. Dan firman Allah itu dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu memang firman Allah. Allah berfirman dengannya langsung. Bukan seperti ungkapan, entah suara, entah apa. Bukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu memang berfirman dengannya. Bukan seperti ungkapan. Nah, nanti masuk lagi ke dalam permasalahan akidah tentang Al-Quran. Allah berfirman dengan suara, betul. Allah berfirman dengan huruf-hurufnya, betul. Akan tetapi firman Allah yang bentuk suara dan huruf-huruf tersebut, apa yang kita baca sekarang? Apa yang kita baca sekarang? Ya, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, bahwa Al-Quran itu adalah ungkapan. Allah berfirman, kemudian diungkapkan. Baik itu firmannya misalkan seperti suara apa, kemudian diungkapkan dengan ungkapan yang lain. Tidak seperti itu. Ya Pak ya? Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Yang ingin Nana tanyakan, bahwa tadi dijelaskan ada dua golongan yang salah dalam memahami Al-Quran, yaitu golongan Jahmiyah dan golongan Asyairah. Adakah perbedaan antara dua golongan tersebut dengan Rafidhah? Golongan Rafidhah ini nyampur aduk. Jahmiyah dia ambil, Asyairah dia ambil. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah mereka ngambil semua yang sesat-sesat mereka masukkan dalam agamanya. Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi Rafidhah mengumpulkan semua yang sesat-sesat dalam agamanya. Baik tentang Al-Qur'an mereka seperti itu juga. Mereka mengatakan Al-Qur'an tidak lengkap. Al-Qur'an perlu dikritisi. Allah salah menurunkan Al-Qur'an. Lihat, Allah salah nurunkan Al-Qur'an. Kata mereka sebenarnya Jibril itu ya memberikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menghina Al-Qur'an dan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Jibril. Ya. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga antum. Amin. Ustaz mohon maaf. Pertama dulu tadi dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sifat Allah dan bukan makhluk ya, atau kalamullah khairu makhluk. Permasalahannya mohon maaf kalau pertanyaan agak keliru. Pernah seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an berkaitan dengan akhlaknya Rasulullah. Lalu Aisyah ummahatul mukminin mengatakan bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nah, sifat-sifatnya apakah juga masuk dalam sifat Rasulullah kedemikian, bagaimana kaitannya dengan antum yang jelaskan tadi? Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi masalah wahyu dari Allah ke langit. Ke langit dulu diturunkan sekaligus, baru yang diusap jelaskan, baru secara bertahap-tahap sesuai dengan keadaan, kejadian kepada umat Muhammad Rasulullah SAW. Permasalahannya pada saat Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, apakah itu ada lagi firman-firman Allah yang Allah langsung berbicara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu ketika Aisyah ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Khuluquhul Qur'an." Nah, di sini beberapa tafsiran di antara ulama. Apa maksud akhlaknya adalah Al-Qur'an? Ada sebagian menyatakan maksud dari akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an, maksudnya adalah semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, baik itu bentuk perintah ataupun larangan, dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Jadi, kalau ingin tahu akhlak Rasulullah, lihat hukum-hukum Al-Qur'an, baik perintah beliau kerjakan, larangan beliau jauhi. Begitulah akhlaknya Rasulullah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya bahwa Al-Qur'an akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ajarannya ada di dalam Al-Qur'an. Semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam Al-Qur'an, dan ini tidak bertentangan dengan yang kita sebutkan tadi. Ya, maksudnya Aisyah berkata seperti itu, ya seperti itu. Akhlaknya Rasulullah ataupun ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertentangan kita menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah sifat Allah. Ya, tidak bertentangan. Karena Aisyah bercerita tentang bagaimana keadaan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidup di dunia. Tidak bertentangan dengan apa yang sudah kita tekankan bahwa Al-Qur'an adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk. Karena cerita Aisyah tadi hanya menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah semua hukum yang ada dalam Al-Qur'an beliau kerjakan. Bukan berarti Al-Quran itu sifatnya Rasulullah, bukan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah ada lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya tidak tahu kecuali tatkala Isra dan Mi'raj. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, Allah berbicara langsung kepada Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu selain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang dirahmati Allah. Amin. Saya pernah membaca setiap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah jenis salah satunya adalah seperti berbunyi gemerincing? Salah satunya, apakah setiap wahyu yang turun itu berbeda-beda, Ustaz? Demikian. Terima kasih. Ya, ini sudah kita bahas tatkala sejarah Nabi. Wahyu itu bermacam-macam. Mungkin ini juga yang ditanyakan oleh Bapak tadi, yaitu wahyu itu bermacam-macam datangnya kepada Rasulullah SAW. Ada yang datang melalui mimpi, ada yang futu fi ra'i, ada yang dia diberikan bisikan ke dalam jiwaku. Ini yang kedua. Ada yang paling berat adalah seperti suara sol-solatul jaras, yaitu suara dentingan lonceng, ya, yang sangat keras. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW di musim dingin, paling dingin di kota Madinah, keluar keringat dahinya gara-gara ini yang paling berat. Dan subhanallah, kalau memikirkan seperti ini, Pak, kita akan ya berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Beliau menerima wahyu berat untuk kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Habis itu menerima wahyu disampaikan tidak langsung diterima untuk kita Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat mendapatkan wahyu. Tidak mudah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sampai kepada kita. Maka terutama hari ini perbanyaklah bersolawat atas Rasulullah SAW sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang keempat melalui Jibril alaihissalam. Jadi ada beberapa cara wahyu datang, tapi itu bukan firman Allah. Gemerincingan, suara gemerincing itu bukan firman Allah, tapi cara wahyunya datang, gitu ya. Allahu a'lam. Yang lain, silakan. Ya Ustaz, barakallahu fiik. Afiq barak. Mengenai firman-firman Allah, setiap ayat ada kata kami. Apa makna kami? Bagus pertanyaannya. Seperti misalkan nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu maksud pertanyaan beliau. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Apa maksud kami di sini? Perhatikan baik-baik. Sebagian orang memahami bahwa kami di sini, kenapa Allah memakai kata ganti orang pertama untuk banyak. Kami itu kan kata ganti orang pertama untuk banyak, kami, kita. Kalau kata ganti orang pertama untuk tunggal, aku, saya, gitu ya. Kenapa kemudian untuk banyak? Apakah Allah banyak? Maka sebagian ada yang berpendapat bahwa Allah menggunakan kata bentuk kata ganti pertama untuk orang yang banyak itu karena firman Allah itu bermacam-macam caranya datang. Seperti Allah turunkan kepada Jibril, Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kan ada semacam beberapa tahapan dari Allah, Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah bahwa maksud Allah menyebutkan dengan bentuk jamak, dhamir jamak, kata ganti orang pertama jamak, ingin menunjukkan sebagai pengagungan terhadap diri Allah dan Allah yang lebih pantas untuk mengagungkan diri. Seperti misalkan Allah berfirman, inna nahnu wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda, dan tidaklah kami ciptakan. Maka semua ayat-ayat yang kadang-kadang menunjukkan kepada kami bentuk kata ganti orang pertama jamak itu menunjukkan keagungan Allah. Lihat saja ayat-ayatnya. Ya. Semua ayat-ayat yang menunjukkan tentang itu. pasti menunjukkan penciptaannya kah, pengaturannya kah, kemudian kekuasaannya kah. Karena Allah ingin menunjukkan kami itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar antum tidak mudah tidak sulit memahami apa yang saya sampaikan, kenapa Allah menyebutkan kata kami dalam Al-Qur'an bukan untuk jamak. Paham ya? Bukan berarti Allah itu berbilang, Allah itu Ahad, lam yalid wa lam yulad. Tetapi untuk sebagai pengagungan. Paham ya? Nah, dan itu disebut dalam bahasa Arab na itu kata ganti orang pertama dalam bentuk jamak sebagai ta'zim, pengagungan. Karena memang Allah yang paling pantas untuk mengagungkan dirinya sendiri. Nah, coba cek nanti dalam Al-Quran, semua ayat-ayat yang berkenaan dengan kami-kami itu pasti berkenaan dengan kekuasaan, pengaturan, penciptaan. Nah, wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.